بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. طيب terakhir kita baca hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, yaitu tentang siapakah mereka yang dimaksudkan dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala tiada lain mereka-mereka orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib disertai dengan perkara-perkara yang sunnah. Mereka tiada lain adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka dianggap sebagai walinya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan, maka mereka dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya wali Allah bukanlah mereka orang-orang yang memakai imamah besar, tebal, panjang ataupun jubah yang tebal, tetapi catatannya mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan tentunya di atas prinsipnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya berbeda orang-orang yang mereka mendatangi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka semata dengan orang-orang yang menambah setelah mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban diikuti disertai dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Maka kesimpulan dari hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu, bagaimana Allah SWT memberikan jaminan, memberikan keutamaan kepada mereka-mereka orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah, Allah jaga seluruh anggota tubuh mereka dengan penjagaan Allah SWT, tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara maksiat dan tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Sehingga ulasan Syekh dari hadis ini, kita ulang, kata beliau, fangzur yarhamukallah, maka perhatikan, semoga Allah SWT merahmati engkau. Idza ijtahada al-'abdu fi at-ta'ati, jikalau seorang hamba dia sungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, serius, penuh perhatian, tepat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, annallaha yuwaffiqu jawarihahu likulli khairin, maka Allah SWT akan memberikan taufik kepada seluruh anggota tubuhnya untuk berjalan di atas kebaikan, untuk menempuh berbagai macam kebaikan, wa yahmiha min kulli syarrin, dan akan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang jelek. Ya, sehingga Allah SWT sebutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Allah jaga semuanya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya dari berbagai macam kejelekan. ومن حفظ بصره وجوارحه في الصغر حفظه الله له في الكبر أيضا. Sehingga barang siapa yang dia menjaga anggota tubuhnya dari sekecil apapun perkara-perkara yang hal itu dianggap bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintah Allah, maka niscaya Allah SWT akan menjaga dia dalam perkara yang besar, dalam perkara yang berbahaya, tatkala seseorang menjaga dirinya untuk senantiasa sungguh-sungguh dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafidhahullahu ta'ala wa qila li syekh al-islam al-qadi Abi Thayyib al-Tabari Tahir ibn Abdullah. Maka dikatakan kepada syekh al-islam al-qadi, beliau seorang qadi, seorang hakim, Abi Thayyib al-Tabari, yang nama beliau adalah Tahir bin Abdullah. Maka al-Qadi Abi Thayyib al-Tabari Tahir bin Abdullah waqad umira tawilan. Beliau telah diberikan umur yang sungguh sangat panjang. Sehingga dikatakan kepada beliau, laqad mata'ta bijawarihika ayuhas syekh. Kata orang-orang kepada beliau, sungguh engkau syekh telah diberikan kenikmatan terhadap anggota badan engkau. Laqad mata'ta bijawarihika, engkau telah menikmati anggota tubuh engkau. Faqala, maka asy-syekh Tahir bin Abdullah mengatakan, walima wa ma asaitullah biwahidatin minha, bagaimana tidak aku diberikan dan dijaga berbagai kenikmatan dari anggota tubuhku ini sampai pun masa usia yang tua yang panjang, dikarenakan aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu pun dari bentuk maksiat. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga umur beliau dalam keadaan umur yang sangat panjang, dan dijaga anggota tubuh beliau tidak mengalami kepikunan dan yang lainnya. Hal itu disebabkan, kata beliau, wa ma asaitullaha biwahidatin minha, karena aku tidak berbuat maksiat dengan salah satu pun dari perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ishaq fi at-Tabaqat, demikian pula dikatakan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya At-Tabaqat, tuwafiya an mi'atin wa sintain atatawaffa atuwafiya an mi'atin wa sintain, yang beliau wafat berumur 102 tahun. Ya, beliau wafat dalam umur 102 tahun. Lam yakhtalla aqluhu, dalam usia 102 tahun ternyata beliau tidak rusak akalnya, tidak error, tidak kacau akalnya. Berbeda dengan kita, terkadang kita di usia 30, 40 atau bahkan 60, 70 sudah mulai kacau, sudah mulai error, butuh diinstal ulang. Ya, tetapi beliau dikatakan tidak rusak, tidak mukhtalit, bercampur baur atau goyah dari hafalan-hafalannya. Tanya. Wala taghayyara fahmuhu, dan tidak berubah pula pemahamannya. Masya Allah, masih tetap cemerlang dalam usia sampai 100 lebih. Tanya. Ini tentunya Allah SWT berikan keutamaan kepada orang-orang tertentu seperti para ulama. Asy-Syaikh Rabi hafizallahu taala, beliau dalam usia 80-an tahun beliau tetap berfatwa, beliau tetap mengajari manusia berdakwah tanpa apa? Goyah pemahamannya, hafalannya dan yang lainnya. Tentunya ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya yang mereka tentunya sungguh-sungguh dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga dalam usia 100 lebih, yafti ma'al fuqaha atau yufti ma'al fuqaha, beliau memberikan fatwa bersama para fuqaha, wa yastadriku 'alaihimul khata, dan sama-sama mengkritik berbagai kesalahan, penyimpangan, kekeliruan, wa yaqdi, juga memberikan keputusan, mengqadha, mensidangi manusia, wa yashhad wa yahdur al-mawakib ila an mat, dan beliau juga menyaksikan dan hadir dalam berbagai perkara-perkara yang penting sampai beliau meninggal. Disebutkan kisah ini oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Ini semua tentunya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bentuk bagaimana beliau sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan umur yang panjang. Dan juga tidak berubah akalnya. Tayyib. Ta'afan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini Abu Ishaq dalam kitabnya At-Tabaqat menerangkan tentang biodata Thahir bin Abdullah, afwan, bukan biodata Abu Ishaq, tapi beliau menyebutkan yaitu tentang biodata Al-Imam Al-Qadi Abi Thayyib At-Tabari Thahir bin Abdullah. Tayyib. Sehingga masya Allah, umur yang bermanfaat bagi diri beliau dan bagi manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam salah satu hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu mereka-mereka yang diberikan umur panjang dan juga baik amalannya dalam umur yang panjang tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala wa kadzalika yahfadullahu dzurriyyatahu ba'dal mauti bi barakati ibadatihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunan seseorang setelah sepeninggal dia dengan barakah, dengan kebaikan ibadah dari orang tuanya. Subhanallah, ya, keutamaan orang tua yang saleh, yang salihah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga keturunannya berkat kesolehan orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga keselamatan keturunannya berkat orang tua yang mereka sungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hal ini bukan berarti seorang anak atau para anak mereka tenang-tenang ketika orang tuanya saleh, anaknya apa? Toleh. Anaknya menjadi preman atau anaknya jadi orang yang enggak karuan. Lah, tentunya sama-sama anak pun mengikuti jejak kedua orang tuanya yang saleh dan salihah. Sehingga Allah SWT sebutkan bagaimana bentuk kebaikan orang tua yang diraih oleh anak-anaknya ketika orang tua sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga dari ini akhwati fillah, jikalau engkau ingin melihat kebaikan pada anak-anak engkau, maka mulailah dari diri engkau. Semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, sehingga dengan itu Allah SWT berikan kebaikan demi kebaikan kepada anak-anak engkau. Allah firmankan di surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaina fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Ini sebabnya, wa kana abuhuma saliha. Dan adapun tembok, tembok yang diluruskan kembali oleh Khadir ketika Khadir berjalan dengan Nabi Musa, melihat tembok yang hampir runtuh, yang miring, kemudian diluruskan kembali tembok tersebut oleh Khadir, kemudian dijelaskan oleh Khadir adapun tembok yang dahulu dijumpai dalam keadaan miring kemudian diluruskan kembali, maka tembok tersebut fakana li gulamain, milik kedua anak yang ada di kotak tersebut. Ya, milik kedua anak yang yatim yang berada di kotak tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahumah, dan nyatalah di bawah tembok tersebut atau di belakang tembok tersebut ada perbendaharaan harta milik keduanya, milik kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihan, dan nyatalah dahulu orang tua kedua anak tersebut sebagai orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma, dan Rabbmu Allah SWT menghendaki agar kedua anak tersebut sampai pada masa dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, baru setelah itu Allah SWT mengeluarkan untuk kedua anak ini perbendaharaan hartanya. Dan hal itu rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu, sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para ulama tafsir memberikan faedah diantaranya As-Sa'di rahimahullah taala kepada kita, berkat orang tua yang saleh maka si anak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijaga harta peninggalan orang tuanya sampai pada pada masa dewasa anak tersebut, dan anak-anaknya merasakan atau mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diusahakan oleh kedua orang tuanya yang saleh. Sehingga fa'alaina akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita meniru, meniti jejak orang tua dari kedua anak yatim ini yang disebutkan dalam firman Allah SWT di surat Al-Kahfi ayat ke-82. Ini semua kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Masih kita dalam tafsir, ihfazillah yahfazka, jagalah agama Allah, batasan-batasan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa qad yassirullahu lahu ar-rizqa al-halal as-saliha, kama qala subhanahu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rizki yang halal, yang baik kepada seseorang yang dia menjaga agama Allah, menjalankan agama Allah, terjaga dari apa yang Allah SWT larang, sehingga dia sebagai orang-orang yang bertakwa menjalankan perintah-perintah Allah, Allah jamin kemudahan rizki bagi orang tersebut. Wa may yattaqillah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, siapa saja laki-lakinya ataupun perempuannya, anak kecilnya ataupun dewasanya, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, maka Allah SWT akan berikan jalan keluar. Di sini disebutkan dengan siyak nakirah yang didahului oleh man ismu syartin, yang kata para ulama tufidul umum, memberikan faidah umum dalam seluruh jalan keluar apa saja yang dia hadapi, permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, dengan catatan dan syarat dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, juga dia berusaha untuk menghindar dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, melihat batasan-batasan Allah, tidak sampai melampaui batasan-batasan Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, baik itu perkara-perkara usahanya, ilmunya dan yang lainnya. Sehingga disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki pada orang tersebut dari sisi, dari arah yang dia tidak mengiranya, ya, tidak memprediksikannya. Sehingga Allah SWT berikan jaminan ini, dimudahkan urusannya dan dimudahkan rizkinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, demikian pula barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, menyandarkan dan menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah SWT yang akan mencukupinya. Tidak dia sandarkan urusannya kepada manusia, tidak dia wakilkan urusannya kepada manusia, tidak dia kembalikan urusannya kepada manusia, karena manusia itu tidak akan bisa mencukupinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mencukupi hambanya, sehingga tawakal Allah, serahkan diri-diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan kita, baik itu dunia ataupun akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Adapun jikalau engkau bersandar pada manusia, manusia ada kalanya mencukupi kebutuhan engkau, jikalau engkau sesuai dengan keinginannya, jikalau engkau sesuai dengan hawa nafsunya, jikalau tidak, maka dia akan menyelisih engkau, bahkan mungkin akan datang membawa nota untuk membalas kebaikan-kebaikan yang dahulu dia berikan kepada engkau. Itulah manusia. Taib, sebagai orang yang fakir, orang yang fakir yang selamanya butuh kepada Allah SWT, jangan sampai seseorang menganggap kaya, banyak uang, banyak harta, banyak ilmu dan yang lainnya. Semua kita fakir ilallah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Semua kalian adalah butuh kepada Allah, baik itu orang yang merasa banyak hartanya, ataupun yang merasa banyak ilmunya, ataupun yang merasa punya kedudukannya. Semua kita butuh akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, demikian pula Allah SWT ingatkan, dan tadi di surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian pula Allah nyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau seandainya penduduk suatu kampung, suatu negeri, suatu desa, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, penduduk kampung tersebut, mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjunjung syariat Allah subhanahu wa ta'ala, syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terjatuh dan terjerumus padanya, maka jaminannya, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan bagi mereka keberkahan, kebaikan yang sungguh sangat banyak. Barakat, bukan barakah lagi akhwati fillah, tapi Allah SWT sebutkan dengan lafaz jama', jama' mu'annas salim, sebagai jama' dari barakah, yaitu barakat, yang mana barakah kita ketahui yaitu kasratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut yang Allah berikan kepada hambanya. Bagaimana sementara dalam ayat ini Allah SWT sebutkan dalam lafaz jama', menunjukkan bukan perkara yang sedikit kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka-mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebaikan tersebut Allah buka dari langit dan Allah buka dari bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan melalui langit dan melalui buminya, penghasilan rizki yang sangat luar biasa dari udaranya, demikian pula dari tambang buminya. Itu semua adalah dengan syarat jikalau penduduk suatu negeri, suatu kaum, suatu kampung, suatu desa, mereka kembali menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi kata Allah? Walakin kadzabu, akan tetapi mereka berdusta. Mereka mendustakan syariat Allah. Mereka tidak menjaga syariat Allah. Bahkan mereka terjerumus dan terjatuh dari batasan-batasan yang telah Allah buat, yang telah Allah gariskan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga kami azab mereka, sehingga kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Sungguh Allah SWT telah memberikan gambaran, jikalau engkau ingin berada di atas kebaikan, maka ikuti, wujudkan, terapkan jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sebagai jalan untuk engkau mendapat atau meraih kebaikan yang banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata akhwatu fillah, sudah jelas Allah firmankan dalam ayat yang seperti ini, dan kebanyakan manusia mereka berdusta, berpaling dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akibatnya mereka ada yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya secara langsung, dan tentunya kelak di akhirat tidak bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf ayat yang ke-97. Waqala subhanahu an Maryam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Maryam, bagaimana keuletan, kesungguhan, kerajinan Maryam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tegakkan, beliau emban syariat Allah Subhanahu wa taala, praktekkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada faktor pemaksaan ataupun kemalasan dalam menjalankan syariat Allah. Antuna perhatikan di surat Al-Imran ayat yang ke-37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الله. الله berikan jaminan rizki kepada Maryam berkat kesungguhan dan keuletannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha, Allah Subhanahu wa taala terima nazar Maryam alaihi salat, nazar Maryam ketika bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima ibadah Maryam ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha nabatan hasana, dan Allah Subhanahu wa taala mengembangkan kebaikan-kebaikan ibadah yang dilakukan oleh Maryam dengan perkara yang baik pula. Wa kafalaha Zakaria, dan juga ditanggung Maryam tersebut, dijamin oleh Zakaria ketika itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, maka tatkala Zakaria masuk ke mihrab, tempat peribadahan Maryam ketika itu, ketika Zakaria masuk kepada mihrab tempat beribadahnya Maryam, wajada indaha rizqa, maka Zakaria mendapati di sisi Maryam itu makanan. Rizki di sini adalah makanan. Tayyib, dari mana makanan tersebut? Siapa yang memasukkannya? Siapa yang memberikannya? Siapa yang membawakannya? Didapati ternyata di dalam mihrab tempat peribadahan Maryam berbagai macam makanan. Maka dikatakan oleh Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, apakah makanan ini milikmu? Jangan-jangan orang lain yang naruh di situ. Maka dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, makanan-makanan tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faya subhanallah, Allah jamin rezekinya, Allah jaga seorang wanita yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan makanan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. jaminannya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai wali Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat ibadahnya. Inna allaha yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah SWT memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, yang tanpa batas. Allahu Akbar. Bagaimana Allah SWT memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa batas. Karena tentunya tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Uthman hafizahullah ta'ala, wa hadha hasala laha bi asbabin minha. Ini semua dicapai oleh Maryam dengan beberapa sebab. Beliau mendapatkan jaminan langsung daripada Allah SWT, sampai pun rizkinya, makanannya Allah SWT yang memberikan hidangannya. Sebabnya diantaranya kata beliau, anna ummaha kanat salihatan, bahwasanya ibu dari Maryam, ibunya Maryam seorang ibu yang salihah. Subhanallah, ibu yang salihah melahirkan anak yang salihah pula ternyata. Sehingga badirna, memulailah akhwati fillah, jikalau engkau ingin melihat anak-anak engkau, putri-putri engkau, putra-putra engkau saleh dan salihah, mulai dari diri-diri engkau, mulai dari diri-diri kita, sehingga anak yang saleh lahir dari keluarga yang saleh pula. Ini sebabnya akhwati fillah, kenapa Maryam sebagai wanita yang utama, bahkan disebutkan oleh Rasulullah termasuk dari sekian wanita yang sempurna, di antaranya Maryam. Disebabkan salah satunya karena ibunya seorang yang salihah. Wa kadzalika auzatuha minasyaitan. Disebabkan pula karena Maryam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Wa nadharat biha lillah, dan disebabkan pula karena Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ay tabqa ta'budullah wa takhdumu baitahu fa nasha'at fi baitin nubuwah fi ta'ati. Yaitu beliau tinggal tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan dirinya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tumbuh di rumah kenabian bersama Zakaria dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal di rumah seorang nabi yaitu Zakaria dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhtajibatan anir rijal wal ajanib, dalam posisi beliau menjauhkan diri dari kalangan laki-laki dan orang-orang asing yang bukan mahramnya. Sehingga datang fitnah, kenapa Maryam yang mengandung hamil padahal dia senantiasa menjauhkan dirinya dari kalangan laki-laki dan orang-orang yang bukan mahram. Sehingga fayassarallahu laha birrizqi minas sama, Allah mudahkan bagi Maryam rizki langsung dari langit, datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang hal itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, qala rabbukum ta'ala, Allah firmankan dalam hadis kudsinya, Ibnu Adam tafarrag li'ibadati amla qalbaka ghina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ibnu Adam, wahai manusia, luangkanlah waktu engkau untuk beribadah kepada Allah, tafarrug dalam ibadah, khususkan diri engkau dalam beribadah kepada Allah, kepadaku, kata Allah, amla qalbaka ghina, niscaya aku penuhi hati engkau dengan kekayaan. Barang siapa yang dia menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah, Maka kata Allah, niscaya aku penuhi hati engkau dengan kekayaan. Hatinya merasa kaya, hatinya merasa cukup, meskipun zahirnya kurang. Karena al-ghina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Laisa al-ghina bi kathratil arab, wa innama al-ghina ghinan nafs." Kata Rasulullah, bukanlah yang dinamakan seorang kaya, bukanlah yang dinamakan seseorang sebagai konglomerat dan yang lainnya dikarenakan banyaknya harta. La, itu bukan orang kaya, kata Rasulullah. Tetapi innamal ghina, yang dikatakan kaya, ghinan nafs, kaya hatinya, merasa cukup hatinya, merasa kaya hatinya. Meskipun dia dapati mungkin sesuatu yang sedikit, tetapi jikalau hatinya merasa kaya, merasa cukup, dia akan cukup. Tetapi ingat, antum perhatikan wanita-wanita yang dia kelihatannya secara zahir memiliki suami yang kaya, mobil ada, perhiasan banyak, ya, dapur lengkap, semua peralatan lengkap, tetapi tatkala hatinya tidak diberikan rasa kaya oleh Allah SWT, rasa cukup, dia akan senantiasa merasa kurang dan kurang, merasa panas dan panas. Ketika belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan hati. Ya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Tafarrag li'ibadati," hendaklah seseorang menghususkan dirinya sungguh-sungguh dalam beribadah kepada-Ku, niscaya akan Aku penuhi hatinya dengan kekayaan. "Wa amla yadayka rizqa," dan akan Aku penuhi pula tanganmu dengan rezeki. Ya. Siapa saja yang dia berusaha untuk menyibukkan dirinya dalam beribadah kepada Allah, niscaya Allah penuhi kedua tangannya dengan rezeki. "Wa ibn Adam," kemudian Allah SWT panggil, "wahai manusia, la taba'ad anni," jangan engkau menjauhkan diri dariku, lupa dari Allah SWT, lalai kepada Allah SWT, "fa'amla qalbaka faqra," maka barang siapa yang dia lalai, menjauh Allah SWT, kata Allah, niscaya akan Aku penuhi hati engkau dengan kefakiran. Ya, seorang yang jauh dari Allah, lalai dari beribadah kepada Allah, maka hatinya akan terus merasa kurang. Bisnis sudah ada pun merasa kurang, suami sudah kerja, pulang dari kerja masih bikin kerjaan pula, ya, snack dibuat, ya, roti dibuat, apalagi, ya, kue dibuat, terus dan terus di pabrik kerja, di rumah kerja, double. Tetapi tatkala hatinya atau tatkala dia jauh dan lalai kepada Allah SWT, maka usaha yang begitu banyak, bisnis yang begitu banyak, atau bahkan toko yang begitu banyak, tanah modal yang begitu banyak, maka hatinya akan merasa kurang dan kurang. Ini semua kata Allah, "La taba'ad anni," jangan kau menjauh dariku, jangan kau lalai kepadaku, kata Allah, yang menyebabkan Aku penuhi hati engkau dengan rasa kekurangan, senantiasa kurang. "Wa amla yadayka syughla," dan akan Aku penuhi pula, kata Allah, kedua tanganmu dengan kesibukan. Sehingga apa? "Ya akhi," atau "ya ukhti," kenapa kok antum atau antun atau anti enggak kelihatan dalam majlis dalam menuntut ilmu? Apa jawabannya? "Saya sibuk, enggak punya waktu." Maka itu akhwatu fillah, dari hadis ini menunjukkan apa? Karena dia jauh daripada Allah, maka Allah akan bebani dia dengan kesibukan demi kesibukan, tidak mampu untuk membagi waktunya. Tayyib. Ya dan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, sehingga Jangan sampai antuna mengira mereka-mereka, ya, perempuan-perempuan, wanita-wanita, atau mungkin ummahat-ummahat yang antuna melihat, mereka itu seolah-olah kaya, kurang apa, ya. Apalagi yang hendak dikejar, apalagi di dalam buku catatannya yang dia perlukan, ya, mungkin ada beberapa agenda yang belum tercapai. Jangan engkau melihat mereka itu kaya, meskipun mereka memiliki ini dan itu, Tupperware lengkap umpamanya, ya. Kemudian bajunya masya Allah ratusan ribu satu baju saja. Tayyib. Rendanya ada yang begini, ada yang begitu. Ya, perhiasannya masya Allah dari pergelangan sampai sikut penuh umpamanya. Tayyib. Jangan kau anggap mereka itu wanita-wanita yang kaya. Tetapi ternyata hatinya penuh dengan kekurangan dan kekurangan. Dirinya penat dengan kesibukan demi kesibukan. Jauh dari beribadah kepada Allah. Dan ingat, yang namanya ibadah itu bukan berarti salat puasa saja. Yang namanya ibadah itu banyak akhwati fillah. Terlebih adalah menuntut ilmu sebagai aslul ibadah, pokok dari ibadah yaitu ilmu. Belajar bagaimana ibadah kita akan baik. Salat kita, puasa kita, haji kita, muamalah kita, dagang kita, dan yang lainnya baik kecuali didasari dengan ilmu yang baik pula. Baik. Sehingga talabul ilmi, menuntut ilmu sungguh sebagai ibadah yang sangat besar, sebagai tolak ukur akan benarnya ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari rahimallahu taala membikin suatu bab dalam kitabnya, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab seseorang berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan berbuat. Ya, sebelum berucap dan berbuat, sebelum dia praktek, maka hendaklah ilmu-ilmu yang kita butuhkan terlebih dahulu. Demikian pula dalam hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu taala anhu, an Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kanat ad-dunya hammahu barang siapa yang nyata dunia tersebut sebagai tujuan utamanya, barang siapa yang terbukti dunia sebagai tujuan utamanya, cita-cita utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah SWT akan jadikan kefakirannya, merasa butuhnya, senantiasa mengikuti dirinya, ada di hadapannya, ya. Siapa saja yang dia jadikan dunia sebagai tolak ukur utamanya, tujuan utamanya, perkara yang ingin dia raih, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kefakiran, merasa kurang, itu senantiasa ada di hadapannya ketika dia inginkan dunia dan dunia. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah SWT akan cerai-beraikan segala urusannya. Allah akan kaburkan segala urusannya. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan tidak akan datang dunia ke hadapannya melainkan sesuai dengan apa yang Allah SWT takdirkan. Ya. Artinya tidak akan mungkin lebih dari itu. Sudah segitu. Orang yang mengharapkan dunia, yang tumpuannya hanya dunia, maka dia akan senantiasa merasa kurang. Dan urusannya akan kalang kabut. Tidak pernah beres dalam urusannya. Ya. Sehingga kita lihat akhwati fillah, surveinya membuktikan seperti apa realita yang ada, seperti apa orang-orang yang mengejar dunia, mengejar kekayaan, ketenaran, kemasyhuran, kedudukan, ya, apakah ada dia merasa cukup? Tidak ada. Apakah urusannya lurus? Tidak, ya, kalang kabut, serampangan. Seperti itu orang-orang yang dunia sebagai tumpuan. Bahkan jikalau dia diberikan dunia, maka segitu yang dia dapati, tidak lebih. Ya. Dan itu pun jikalau Allah berikan dunia kepadanya,